Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat dalam hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih wonten udara dalam rangka nderek-nderek mirengaken dawuhe ulama ingkang wonten kitab Syarhil Hikam. Lan kangge bapak-bapak ingkang baru bersambung kalian kula, monggo panjenengan nderekaken kitab Syarhil Hikam juz awal nomor 28 dukur kiambak. Kula kali panjenengan ingkang kemarin sampun dipun ajak nderekaken dawuh wal liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al wasiluna ilaihi. Sing kemarin tiang-tiang sing sampun tutuk datang Allah subhanahu wa ta'ala niku dipun dawake disindir karo Gusti Allah, karo Kiai Musonib ngangge dawane Gusti Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Dermakanlah wahai orang yang punya kekayaan dari kekayaannya. Artine orang yang sudah wusul datang ngarsane Gusti Allah niku kenek digawe pelabuhane utawa ngerobone uang sing rodok kepepet ngelakoni barang sing menurut syarak niku terlarang. Delok kiai fakih kok koyok teman-teman larangi. Delok kiai NU kok ketat-ketat koyok ngoten. Lah aku sing tambeng-tambeng iki kate melok sopo. Niku bagiane nderek tiang ingkang sampun tutuk koyok ngeten iki. Artosi kula kali panjenengan nderekaken tiang ingkang sampun wusul dateng ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala niku hukume ndak pate adoh. Gampangane koyok panjenengan dianggep nderekaken tiang nakal wis gampangane sakniki. Germolah coro kasarane jeragane senuk niku ngeroso awake wis akeh dosane utawa mesisan pelacur lah. Aku iki kepingin dadi wong apik tapi aku katene kumpul karo sapa. Lek langsung masuk nang kiai sing hukum fikine ketat, waduh belain iki. Jelas aku ndak duwe dalan kangge mlebu nang swargane Gusti Allah. Isin. Lho tiang-tiang sing koyo ngeten iki panjenengan nek kepingin duwe bapak, ndolek o bapak sing alwasiluna ilallah. Wong-wong lek pun panjane wusul dateng Gusti Allah, beliau itu tidak akan mudah mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu krono tiang sing pun wusul niku memandangnya langsung datang hakikatul amri. Ya panjenengan dolek golongane wong koyo awak-awakan ngeten nggih. Ya ndak wani sing katene langsung ngukumi halal. Barang sing jelas melanggar syariat diarani halal. Kumpul kebo halal. Mboten wani koyo kula. Panjenengan pancene wis ilmune si ilmune sairun. Sanes ilmune alwasilun. Mila saking menika Kiai Musonib dawuh wonten ing kelanjutanipun pengaosan ingkang kemarin. Monggo panjenengan tinggalaken. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku kudira den rupekaken alaihi ing atase man apa rizquhu rizqune man. Sopo sing kudira alaihi rizquhu niku? Asairuna nyatane pira-pira wong kang mlaku ilahi maring Allah. Dawuh ngeten iki isyaratun iku ngisyarahi ila halisairina maring tingkae pira-pira wong kang mlaku ilaihi maring Gusti Allah. Dadi fahum mongko utawi sairun iku makdurun wong kang den rupakaken alaihim ing atase. Sairun apa fi arzakil ulum? Piro-piro rizki kang rupa ilmu. Idhofah bayaniyah niki nek kula maknani jenenge idhofah bayaniyah mawon. Sebab ilmu niku nggih termasuk rizki. Jadi rizki niku sing dikenal menungso-menungso niku lak koyok sing kena dipangan niku jenenge rizki. Sing kena digawe koyok klambi, celana, sarung, rok, kathok, kopluk, kudung, jilbab, kaos niku jenenge rizki. Mobil jenenge rizki, omah jenenge rizki. Padahal asline mboten, rizki itu juga menyangkut kepada yang namanya ilmu. Karena wong lek ndak duwe ilmu, senajan duwe sarung ndak iso gawene. Wong lek ndak duwe ilmu, duwe mobil ndak iso gawene. Tiang niku saged mengendarai kendaraan, nyupir motor, pesawat dan lain sebagainya, wong niku lek duwe ilmu. Jadi ilmu adalah kunci dari segalanya. Krono ilmu niki kunci daripada segalanya. Nuwun sewu lek ana kiai pidato aja diarani medhit. Ya iku modele kiai loman niku wis. Lomane kiai niku ya teko ilmu niku. Lomane kiai ya ngangge ilmu niku wau. Lek wong duwe donya ya lomane ngangge donya. Lek wong duwe jabatan ya lomane ngangge jabatan, membantu kawan-kawan yang membutuhkan dengan memakai jabatannya. Sing duwe donya membantu kawan-kawan, saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan memakai hartanya. Sing duwe tenaga nggih pakai tenagane. Sing duwe akal pakai akalnya. Mila dawuh min fi arzakil ulum lek menggah kula niku jenenge idhofah bayaniyah. Memudhofkan satu kalimat kepada kalimat yang sejenis dan lebih jelas lagi niku jenenge idhofah bayaniyah. Lek cara lari santri wal fuhumilan piro-piro kefahaman mahbusu natur iku den sengker fimit yakil khoyalat endalem rupake piro-piro pengangen-ngangen warusumilan piro-piro tetenger yung fikuna kang podo ngenafakwaken sopo sairun mimma saking barang ata kang maringi hum ing sairun ing mah Allahu sopo Gusti Allah mim fadli saking anugerah Allah bayani ma'atahumullah minar rizki bayani saking rizki al-muqaddari kang den pasti akan abdiki rupake al-muqaddari diki al-muqaddari daiki kang den kira-kira akan rupake ala ghairihim ngalaken ingatasi liane sairun wayatasorofuna lan podo merentai sopo sairun fi awalimihim ing dalam biro-biro alami alam fi awalimihim ing dalam biro-biro alame sairun ala kodrima ing atase kira-kira ni barang akto kang maringi sapa Allah hum ing sairun ing ma hum ing ma akto kang maringi hum ing sairun ing ma Allah sapa Allah azza molur wa jalalan mo agung sapa Allah dadi jarene dawuh niki musonep niki lek wong niku sik termasuk sairun utawa salikuna ilal wusul wong sing ngambah dalane wusul datang Gusti Allah niku ilmu ni pancen sik titik artine sik titik niku mboten tutuk kaya mboten ombo ilmune kaya tiang sing alwasilun niku mboten dadi ilmune niku terbatas sing dingerteni ya wis kitab Fathul Qorib kaya kula-kula ngenten niki Fathul Muin niku nol potol ya kadang-kadang ngerti kadang-kadang mboten ngerti. Lek tiang niku sampun alwasilun sudah tidak memakai itu lagi. Dia sudah memakai yang namanya hakikat. Sekali lagi, lek panjeni tutuk, duduk api-api tutuk. Siji lho nggih. Wong tutuk karo api-api tutuk niku siji. Dadi krana ilmune niku rodok terbatas, maka ketika menjawab sebuah pertanyaan juga terbatas. Dadi lek panjenengan ana kiai pidato titik-titik muni haram. Togel haram, kelambenan ketat, kaosan ketat, celonoan ketat haram. Panjenengan ojo loro ati, panjeni ilmu ni kiai kiyo wisak munu. Mboten saged. Ayok kula ngeten dikongkon ngukumi barang sing aneh-aneh. Direken beleh wong halal, koyok dene Nabi Khidir. Ono wong mudoh hukumi halal, direken kula direken wis usul nang Gusti Allah mboten saged. Krana kula niki durung kelas e. Lelek wis durung kelas e, ngukumi ya sesuai dengan pengetahuannya, menghukumi sesuatu dengan kemampuannya. Lah kula awak-awakan ngeten wis hukume tutuk nang wong buka aurat haram ya tetep hukume haram. Yen hukume haram jarene sing kula weruh ya kudu ditokno nang wong haram. Iftak biwairi ilmin niku dhalun mudhilun, tersesat dan menyesatkan. Lu seje kali tiang-tiang sing sampun wusul karo Gusti Allah. Kayak dene Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Umpomo beliau sampai bisa bergaul dengan orang nakal, wong sing nakal-nakal dirangkul kabeh, diapiki kabeh, sing elek sing wis api-api ndak dikonco. Niki panjenengan ya jok ngersulo kiai cilik didi-didi haram. Kalau deloken kiai gede ndak tau ngaramno barang sing wis koyo ngono iku masih haram ya oleh ae lek kiai gede. Lho pancene lek gede kok Syekh Abdul Qadir Jilani gede ilmune. Jadi ada orang melakukan sesuatu yang terlarang menurut syariat, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahu apa hikmah di balik itu semua, sehingga beliau tidak melarang langsung. Kabeh disandarne nang Allah Subhanahu wa taala. Milo setitik-setitik Nabi Khidir niku mesen datang Nabiullah Musa ketika dia berjalan dengan Nabi Musa, "Fala tas'alni ma laisa laka anhu dzikra." Aja akeh-akeh takon kon durung tutuk. Durung tutuk panjene. Dadi kula njaluk sepuro nang kanca-kanca sing awake niku ahli akeh dosa nang Gusti Allah. Ahli nglakoni maksiat nang Gusti Allah, lek ono kiai pidhato titik-titik haram, titik-titik salah, kereng, ya pancene tutuke pun sak monten. Kaya kula ngeten nggih, pancene tutuke niku punan. Ndak iso dibandingno karo Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Siti Jenar mboten tutuk. Ilmune pancene pun sak monten. Dadi njaluk sepuro. Lah meneh lek wis tutuk, ya tutuk dhewe. Alwasilun jenenge. Sampai nang kiai musonep niku diibaratakan dilebokno dikinayai kalau dawuh wa mangku diro alaihi rizquhu niku jenenge asairun. Ilmune terbatas, fahamannya juga terbatas, ndak kesenengan Pak kiai ngukumi didik-didik haram niku mboten kesenengan. Tapi pancene ilmune wis sakmono, kalau melebihi daripada ilmu yang dia miliki fatwanya, kalau fatwanya melebihi dari ilmu yang dia miliki, bisa-bisa jadi kiai itu murtad. Krono halala muharraman jarene kitab sulam. Lah wis pancen tutuk sak mono. Lah lek sak niki ono kiai tutuk semacam Syekh Abdul Qadir Jilani ya wis wallahu alam. Kula kali panjenengan ndak bisa nyalahno. Ya katene nyalahno ya sesuai dengan ilmu kita. Mbok sampean ono wong ahlinya nuk katene tobat nyang nang kiai diharam-haram nang kiai. Lah pancen tutuk ilmu niki kiai sak monten ndak iso ngukumi luwe teko niku ndak iso. Lek sing pun alwasilun tutuk nang Gusti Allah ilmune akeh. Dadi ndelok wong nyenuk iku guyu. Ndelok wong nyekek botol ngombe minuman keras guyu. Kenapa? Karena beliau itu sudah tahu dengan apa hikmahnya panjenengan iku nyekek botol. Nek kiai semacam koyo kiai NU, ilmune nggih wis koyo awak-awakan ngeten iki ngaji pesantrenan. Mulai sik cilik sampai gede dibualangi karo sing jenenge Fathul Qorib, Fathul Muin, Sulam Taufik Safina. Mboten iso kate melangkah dari itu. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali kalau sudah mendapat kehendak dari ngarsani Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan menjadi orang yang wusul. Jadi panjenengan kudu paham, kebanyakan kita ini sekarang masih sampai di sini. Masuk datang wa mangku diro alaihi rizquhu, mboten tutuk datang wal yunfik dzu sa'atin min sa'atihi mboten. Lek wong sing wis wusul datang Gusti Allah masih khamar diombe. Apa kok diombe? Itu hanya penglihatan kita. Mungkin setelah dia minum mangap ndek gorokane ketok segoro, ya ndak iso dadi hukum haram. Iku jenenge menungso ne tok rupa menungso, tapi asline Allah kabeh sing ana ndek kono. Diatur kelawan bentuke malaikat atau lain-lainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya wong sing wusul, wong sing sairun ndak oleh ngilokno sing wusul, sing wusul yo ndak iso ngremehno tiyang sing sairun. Kabeh itu ada kelebihannya. Ono kelase dhewe-dhewe. Wah, kiai didi-didi ngaramno, mboten kenek muni ngoten. Pancene wis kelas e sak monten. Mila lek tiyang niku sampun wusul dhateng Gusti Allah, wusule iku gawe nang masyarakat. Artine ojo digawe ya napa ngoten. Terus dikandani wong dikongkon nyenuk kabeh ya mboten. Ketika melihat orang yang berbuat mungkarot, berbuat kesalahan datang Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan ilmu hakikatnya. Tapi tetap dilindungi orang yang rusak itu tadi diangkat dijaluk nang Gusti Allah, ya ya apa sing sekirane iso dadi wong selamat. Lek ndak coro niki Pak, ndak bisa Wali Songo itu akan menjadi seorang wali. Kate ya apa iso dadi wali sampean bayangno. Sunan Kalijogo itu ngerampok balak-balik dunyane wong ndak ono sing dibalekno. Matene wong ya wis balak-balik. Ngapik dunyane wong balak-balik kok iso dadi wali? Lah, niki jenenge jurusan jurusan hakikat. Memang dalam pekerjaannya seorang yang namanya Wali Sunan Kalijogo, kalau enggak salah Raden Said namanya, perampok niku. Delokane dek ini wong nakal. Sampai zaman sekarang budaya yang dibawa oleh beliau adalah ludruk. Kalau dilihat dari segi zahir seperti itu pekerjaannya. Tapi mau tidak mau sejarah menulis dengan bersih bahwa Islamnya orang Indonesia adalah berkat perjuangan orang sembilan ini. Sing asali bajingan kape. Loh, koyok ngoten lho, Pak. Niku jenenge wong usul. Lah sakniki durung iso tutuk-tutuk nang usul. Kate ditutuk-tutukno ya ndak oleh, Pak. Koyok sing jenenge Yazid Al-Bustami niki moro katene nyenuk. Ini haram. Usul, usul, usul opo wong barang doyan durung ini kok usul? Mboten. Ono kelas e dhewe. Dadi ono kiai koyok-koyok model macam-macam wis ayo wis lek sampean ndak kuat ya ingkaro kelawan ati mawon. Sebab kulo kali panjenengan iki termasuk golongane wa mang kudira alaihi rizquhu. Uang sing rezekine titik. Lek rezekine titik, rezekine sak kilo kate ngekei sedekah sak kintal la iso. Nah padha ugi tiyang gak ada ilmu nggih kaya ngoten. Lek durung wusul nang Gusti Allah, ibarate wong duwe rezeki niku sik sak kobokan. Lek tiyang sampun wusul datang Gusti Allah, ibarat ilmu niku wis nyegoro. Kate lewat tekon dhe masuk sampean. Tidak sedikit critane santrine Wali Songo niku sing waduh ngelakoni maksiat mboten sedidik insyaallah semua, tapi krono panjen diwadahi ngangge saksi gede ilmu niki ini wis wusul dateng Gusti Allah, tutuk nang Gusti Allah. Lho rupake rezeki saking Gusti Allah niki wis sakmene iki pasten teko Gusti Allah. Mila kula kali panjenengan sing pidato sing kiai Nahdlatul Ulama ya wis sak werone niku, lek jarene ilmu hak, ilmu sing sampean weruhi haram haram. Lek jarene ilmu sing sampean nuruti wajib wajib. Ojo sampai sampean katene api-api dadi wali. Wong jelas haram sampean hukumi halal lho, murtad halal muharraman. Tapi lek panjenengan tiyang niku wusul, wis urusane Gusti Allah. Kula mbek sampean ndak iso. Niku jelenge golongane wong wal yumfik dzu saatin min saati. Tapi ele-eleo Kiai Musonib melanjutaken dawuh, ihtadar rahilun. Ihtada oleh pitudo sapa arrohiluna pira-pira wong kang padha mlaku. Aisa iruna tegese pira-pira wong kang padha mlaku ilaahi maring Gusti Allah bi anwari tawajuhi kelawan pira-pira nur kang rupa madhep. Madhep nang Gusti Allah. Ail anwari tegese pira-pira nur al hasilati kang hasil apa anwar minal ibadati saking pira-pira ibadah waryabot lan pira-pira riyadhah allati kang tawajahu podo majeb sawa rohilun biha kelawan ibadah ila hadratir rabbi maringarsani pangeran kang maha suci. Fa innal mujahadatah mongko sak temeni mujahadah iku bihasabil adat kelawan milang-milang kebiasaan. Yahsulu hasil minna saking ibadat utawa mujahadah anwarun apa pira-pira nur fil qulubi dalam pira-pira ati. Ya taduna kang podo lebih tudu sawa rohilun biha kelawan anwar ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala hatta yasiluna hingga tumeka sapa rohilun ilahi maring Allah. Hatta yasiluna hingga tumeka sapa rohilun ilahi maring Allah. Sakderenge kula njaluk sepura nang kanca-kanca mustamiin, lek panjenengan makna ndak nututi nggih panjene kudu ngeten modele nggih. Monggo kita cernak mawon napa ingkang dalem terangake, tapi sing nututi panjenengan tulis nyekel kulpen utawa patelot. Sakniki tepak hikam nomor 28 juz setunggal. Dawune Kiai Musonib, uang sing wis mlaku kepingin wusul dateng Gusti Allah iku senajano ilmune cethek, pidato ngalor ngidul ndak iso lepas saka sing jenenge hukum haram, ndak padha karo pidato ni kiai sing wasil wusul nang Gusti Allah. Lambenan ketat diharamno, ndelok TV sing wuto diharamno, rentenir diharamno, nyolong diharamno, mateni wong diharamno. Luk kiai sing netepi jalan koyok ngeten iki senajan no megelno nang ati. Apa maning pidatone wong sing kereng-kereng niku? Ada uang di jalan goblok-goblok nih. Lah niku sing ndak oleh niku. Lek mengharamkan sesuatu yang semestinya haram memang iya. Tapi kita, kulo kali panjenengan ketika mendengarkan pidato sing koyok ngoten ati niku loro. Aku ngakal-ngakal di emek nebi timbangan sak kilo tak warah. Tak setengah sangang on tak warah sak kilo itu so gede jare ni. Lu masih kiai pun koyok ngoten iku ngono saking kepingine awake niku dikarepi pangeran. Mboten salah kiai niku. Saking kulo kali panjenengan kadang-kadang sing nompo niku ya kok kremen sih kiai iki. Ndak podo karo kiai ku sing ae kok lek sing kiai sing ae kok ndak kok enak niku. Kiai sing iki dididik haram. Dididik haram, dididik neraka. Sumpek aku melok kiai iki. Ojo sumpek-sumpek. Sampeyan tetep melaku tapi tetep njaluk sepuro nang Gusti Allah. Napa kok ndak iso disalahno wong sing wis melaku, melaku tok niki durung usul, melaku tok dereng usul. Krono wong sing melaku karpe kate wusul nang Gusti Allah niku sakjane wis menapak jalan kebenaran untuk kesana. Lan ketok kan wong sing melok syariat jarene kitab sunnah iki hukume haram, jarene fikih hukume haram, jarene fathul qorib hukume wajib, jarene fathul muin hukume wajib, jarene fathul wahab hukume wajib. Iku dilakoni sakjane nek kitab niku. Iku berbekas nang atine, Pak. Wis aja ado-ado sampean golek contoh. Sampean ndolek wong sing ahli sembahyang saben limang waktu karo wudu. Deloken raine dibanding karo wong sing ndak tahu sembahyang. Wong sing bendino sembahyang niku wajahe adem, wajahe ayem, mboten ketok dendam nyerongot medhek ngoten mboten. Lah lek wong niku ndak tahu sembahyang apa maning kate ndak tahu wudu. Waduh, Pak. Ndelok raine niku koyo ndelok barongan. Medeni. Ndak kena salah titik uang niku diantem. Ndak kena salah titik uang niku diilok-ilok. Lelek tiang niku ahli sholat, ahli ibadah, ahli sodako. Pemaneng tiang niku tas mari ngelakon ibadah poso Ramadan. Masya Allah. Ukhruju ila masajidikum maghfuro. Cari Gusti Allah. Uang sing kait mari ngelakon ibadah poso bulan Ramadan sebulan penuh. Nang Allah dikongkon metu-metu oleh. Kon niku ndak tidus 11 cari pangeran. Pancen ndak di 11 di antara tanda-tandane sampean delok ndek raine niku. Adem, padang, bersih. Wonten sing ngomong, "Lah bintang film niku tiyange ndak tahu sembahyang kok ayu-ayu." Nggih, tapi sampean delok dari sikap dan omongannya sampean delok. Siji. Omongane wong sing ahli sembahyang karo omongane wong sing ndak tahu sembahyang niku siji, Pak. Kenek digambil kain gambar paling cendek wong ahli sembahyang ahli ibadah nang Gusti Allah omongane ngalah terus tak tahu menang-menangan. Wah, lek wong ndak tahu sembahyang sampean ngomongane mesu, jancuk, jaran, peli gede, peli cilik disebut kabeh wong niku ndak tahu sembahyang. Lek tiyang ahli sembahyang mboten ana wong tukaran nyengkring insyaallah. Ya apa wong kok tukaran sak duluran. Dicekel dodone, ndak akeh-akeh omong. Lek omong ya lu alon alon tak centang centeng banter banter sangat lembutan. Asar bekas daripada dia beribadah kepada Allah terlihat dalam raut muka dan cara pembicaraannya juga termasuk pandangan matanya. Pandangan motoni wong sing ali badaniku adem ngelingkup mboten mendelian. Yo ndak suudzonan nang wong. Ono wong metu tetek bengi bengi. Teko kali wong lanang metu teko kali peteng-peteng dilungkas ana wedok. Ah, apa wis sing dilakoni karek lanang wedok lek ndak pajang-pajang. Songkoane awake niku elek. Napa kok elek? Ya polahe awake niku kelakuane elek. Lek wong niku kelakuane apik mboten. Ana wong bengi-bengi mlaku nek peteng-peteng masyaallah. Arek iku cek cakange. Bengi-bengi wiritan nek Tegal. Padahal sing didelok niku maling. Krono wong sing ketok sing delok niku wong ahli ibadah, ana wong metu teko Tegal dianggap wiritan. Ngukur karo klambine dhewe. Jarine dawuh syair nggo idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Lek ana wong kelakuane elek mesti nyongko wong liya ya melok elek. Lah ngoten nggih. Nggih. Lek wong niku kelakuane apik, songkoane mesti apik. Ndak mungkin, Pak. Ono uang kelakuane apik songkoane elek ndak mungkin. Lek ono uang ahli nyongko elek uang berarti uang niku uang elek. Lek ono uang ahli nyongko uang apik berarti kelakuane apik. Ngoten to. Ono pencopet nyolong, tek aduh nyolong arek paling dan sing dipangan lek isakene. Masyaallah, koyo dene Malik bin Dinar tepak sembahyang sunat tahajud bengi-bengi ana maling melbu nang omahe. Tepak maling melbu nang omahe, Malik bin Dinar salat. Krana salat, Allahu Akbar. Assalamualaikum, krungu maling niku lek ana sing lek sing duwe omah niku sik durung turu, mlayu buantar maling. Malik bin Dinar niku muni ndik dodone sakene. Le, ojo mlayu le. Kon niku rene kate niat golek rezeki rene ya rene ya. Maling sing mlayu niku diceluk. Emas sing katene dicolong niku dikekno. Iki kon-kon yo apa kon niku wong rene kon kate niat golek rezeki dadine mlayu. Kon. Kene nang anak bojomu wis halal aku halal iki. Niku wong ahli ibadah. Atharul ibadat terletak pada pekerjaan dan tingkah laku sehari-hari. Tapi barang tepak wong pasaran pian nyolong bawang sak kilo lho, bacok sampean. Bayangkan berapa harganya bawang sak kilo, paling larang 10.000. Cekel are disoduk sing bacok. Iki sing tukang nyolong. Terus padahal sing ketemuan awake nyolong bawang sak kilo. Dia tega membunuh orang, makhluk Gusti Allah yang harus dilindungi hanya karena nyolong bawang sak kilo. Apa kok ngono? Krono pikiran sing ana ndek utek etok niki lho. Sing ndek utek iku utek donya, Pak. Dadi lek ana wong nyolong donya, sedikit apapun dia dianggap kesalahan yang besar. Pateni. Nek Malik bin Dinar mboten. Barang iki dicolong dikekno saken. Atharul ibadat mergane senajan kiai-kiai niku pidatone rada nglarakno ati, ojo disalano. Ya wis pancen sakmono duduke. Lan iku kiai ku kabeh karpe api. Cuma pancene durung tutuk. Nun sewu sanes pelecehan, Mas Yazid niku ya sakmono kelase. Sik jelas di bawah kiai yang itu mengatakan barang yang haram jadi halal mboten wani. Mungkin yang jelas berani itu kok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Siti Jenar atau kiai-kiai yang lain, ulama-ulama besar. Ibrahim Ibni Adham, Yazid Al-Bastami sing biyen, mungkin bisa. Lek Yazid sing niki ndak wani, Pak. Ndak wani, tetap haram. Riba ya tetap riba. Sirsiran ya tetap haram, zina ya tetap haram, tapi perkara keblowok iku jenenge kekuatane sakmono. Sing penting marini iku njaluk sepuro nang Gusti Allah. Tetap oleh pituduh. Mila saking menika kula kali panjenengan monggo terus-terus nderekaken ngaos kitab Syarhil Hikam. Insyaallah tambah dateng wingking, tambah serem kangge ngobati ati. Duduk serem-serem seneng kaya wong ngrungokno nyanyian ngono mboten. Diotak-atik napa oleh dawuh ni kitab Syarh Sulam niki lho. Monggo kita angen-angen bareng-bareng. Lah sakniki kiai tingkatane kita Fathul Qori Fathul Muin kaya awak-awakan ngeten sing ngajine ngaji Sulam tok ambek Safina. Dingongkon ngukumi nyenuk iku halal. Ya ndak wani, Pak. Wong sing dijim oleh si cilik kula niku Safina ambek Sulam tok. Nahku paling dukur ya Jurmiyah, ya Alfia, ya Krungu, didik-didik niko. Ndak dukur ilmu kula. Dadi kon ngukumi barang haram iso dadi halal ndak wani duduk kelas e, Pak. Nek pun kelas e wallahu alam. Lho, wonten tiang tanglet pamane. Zaman sakniki napa wonten tiang sing wusul nang Gusti Allah? Kula nggih mboten semerap. Wong kula dhewe durung wusul. Cuma ilmune wong sing wusul niku koyo ngeten. Mungkin bisa jadi apa yang jadi hukumnya haram itu dihukumi halal. Loh, maka dari ini lek panjenengan ketok wong ngelakoni barang sing aneh-aneh, ojo elek-elek songko kalau kita mau amar makruf kandhanono wonge. Lek sampean iso maca kitab gawon kitabe. Mari dikandani kitab wis mari dikeneno gelem, dikeneno ndak gelem wis iku duduk tanggung jawab panjenengan. Jelas kula kali panjenengan sudah melaksanakan perintah Allah, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Balihu anni walau ayatan. Niku tok pun cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muga ngaji kula kali panjenengan dadoso ngaji sing manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, mandhar muga iso nambah niati, nggih. Iso nambah ni kelakuan kula sampean. Lek ana bener omongan kula, duduk teko kula dhewe, Pak. Iki teko Gusti Allah. Lek ana omongan kula sing salah ya panjenengan kula niki ora tau ngaji, Pak. Ora tau ya mondok titik-titik. Iso ngaji yo. Nek kitab Safina ngoten mungkin Sulam paham paling lek liyane mendukun niku ndak ngerti kula. Panjenengan kula niki sing ndak patek iso ngaji, cuma berusaha kepingin dadi wong sing ahli ndolek ilmu. Dadi lek ana kesalahan niku kula njaluk sepura, lek ana bener mandarmu kok ana manfaate. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.